Satu malam beta sing dapat sono. Beta ingat mama sio. Waktu mama masih hidup ale. Mama sayang katong semua. Jangan lupa mama tu kata-kata.